السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat berikutnya atau di kelengkapan ayat yang kemarin, wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Mengapa kami tidak beriman pada Allah dan apa yang telah datang kepada kami dari kebenaran, padahal kami ingin agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kami bersama orang-orang yang saleh. Ikhwan fillah na'udzubillah, dikatakan oleh Syekh As-Sa'di bahwa makna ayat ini ka'annahum limu, seakan-akan mereka itu disalahkan atau dicerca oleh orang-orang di sekitarnya. Mengapa engkau mau beriman? Maka dijawab, wa ma lana la nu'minu billah. Bagaimana kami tidak beriman? Bagaimana kami enggak percaya dengan kebenaran yang sampai kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Allah memasukkan kami bersama orang-orang yang saleh. Yani ka'annahum limu ala imanihim wa musara'atihim fi. Seakan-akan mereka disalahkan, dicerca karena keimanan mereka dan karena kesegeraan mereka untuk beriman. Maka mereka berkata dengan kalimat wa malana dan seterusnya. Ai, yang maknanya wa man ladhi yamna'una minal iman. Yang maknanya adalah apa yang menghalangi kami untuk beriman? Mengapa kami tidak beriman? Apa yang menghalangi kami untuk beriman kepada Allah? Walhal, sedangkan keadaannya, annahu qad ja'ana al-haqqu min rabbina. Padahal keadaannya sudah datang kebenaran dari Rabb kami. Kebenaran yang sangat terbukti pasti. Kebenaran yang sesuai dengan akal sehat. Kebenaran yang sesuai dengan fitrah. Kebenaran yang tidak mungkin bisa ditentang sama sekali. Allazi la yaqbalu syak war raib, yang tidak ada keraguan padanya dan tidak ada syak padanya. Wa nanu idza amanna wattaba'nal haqqo, dan kami kalau kami beriman dan kami mengikuti kebenaran, tami'na, kami berharap an yudkhilanallahu aljannah, kami berharap Allah Subhanahu wa taala memasukkan kami ke dalam surga, ma'al qaumis salihin, bersama kaum yang saleh. Fa ayyu mani' yamna'una, maka halangan apa yang menghalangi kami untuk beriman? Sudah jelas kebenaran, sudah gamblang kebenaran seperti matahari di siang bolong. Kalau ada orang yang berkata ini siang, masa kita enggak percaya? Apa yang menghalangi kami untuk percaya? Sangat jelas terang benderang, matahari sangat jelas, mendung saja tidak. Ini maksudnya. Sehingga mereka berkata, apa yang menghalangi kami untuk beriman? Padahal kami sangat berharap untuk Allah Subhanahu wa taala memasukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang saleh. Alaisa dzalika mujiban lil musara'ati wal inqiyadi lil iman? Bukankah jelasnya kebenaran itu mengharuskan kita untuk bersegera? Bukankah datangnya kebenaran yang jelas itu mewajibkan kita untuk segera mengikutinya? Enggak perlu menunda-nunda. Musara'ah wal inqiyadi lil iman, bersegera untuk terikat dengan keimanan, wa adamit takhalluf minhu, dan tidak menyelisihnya, tidak ketinggalan atau tidak meninggalkannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini barakallahu fikum, terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kepada perkara yang hak, kepada perkara yang jelas kebenarannya, wajib kita bersegera, tidak boleh menunda-nunda. Pertama ayat Allah, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Kata Allah, bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disuruh musara'ah. Juga ayat lain yang menyatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebenaran. Ditambah lagi dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain yang juga memerintahkan untuk segera. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka untuk itulah, ini untuk surga itulah, hendaklah kalian bersaing, berlomba-lomba, bersegera. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW menyatakan badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datang fitnah-fitnah. Dan lain-lain dari dalil-dalil ayat dan hadis yang memerintahkan untuk bersegera dalam kebenaran, jangan ditunda-tunda. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'athabahumullahu bima qalu. Kata Allah di ayat berikutnya, maka Allah pun membalas mereka dengan kebaikan karena apa yang mereka ucapkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang ke-85 dari surat Al-Maidah ini, Allah Subhanahu wa taala membenarkan ucapan mereka tadi. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq. Mengapa kami enggak beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang pada kami dari kebenaran? Padahal kami sangat ingin untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama orang-orang saleh. Kata Allah, fa'athabahumullahu bima qalu. Allah balas mereka atas apa yang mereka ucapkan tadi. Ay bima tafawwahu bihi minal imani wa nataqu bih, yaitu apa yang mereka ucapkan dari ucapan iman. wa nataqu dan mengikrarkan minat tasdiqi, mengikrarkan pembenaran dengan kebenaran. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini ikrar pembenaran. Mereka meyakini dan mempersaksikan bahwa memang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yang namanya uluhiyah, ketuhanan, ya cuma satu. Kalau lebih dari satu, tidak bisa disebut Tuhan. Karena Tuhan itu adalah yang paling kuasa, yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling memiliki. Sehingga tidak mungkin lebih dari satu. Asyhadu an la ilaha illallah. Demikian pula Rasulullah SAW yang membawa ayat-ayat, membawa bukti-bukti kebenaran. Maka mereka mendapatkan pahala karena ikrar mereka membenarkan tauhid dan membenarkan risalah. Membenarkan keesaan Allah dan membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Apa pahalanya? Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wadhalika jazaul muhsinin. Itulah balasannya bagi orang-orang muhsin. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa hadhil ayat nazalat fin nasara alladzina amanu bi Muhammadin SAW. Ini adalah ayat-ayat yang turun tentang orang-orang Nasrani, Kristen yang kemudian percaya, beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala janji-janji yang sangat tinggi. Athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dhalika jazaul muhsinin. Allah sebut mereka muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Kan Najasyi, kata Syekh Sa'di, seperti Raja Najasyi. Ikhwan ibn a'azzakumullah, sesungguhnya Najasyi itu adalah julukannya. Sehingga Najasyi memiliki sekian Najasyi 1, Najasyi 2 dan seterusnya. Sama seperti Fir'aun. Fir'aun juga bisa dijamakkan Fara'inatun Shidad. Fir'aun. Karena setiap raja di Mesir dijuluki Fir'aun. Sebagaimana setiap raja di Persia dijuluki Kisra. Setiap raja di Romawi dijuluki Kaisar. Setiap raja di Yaman dijuluki Tubba. Wa qawmu Tubba, kaumnya Tubba. Maka setiap raja di Ethiopia dijuluki Najasyi. Wa ghairuhu mimman amana minhum. Berarti ayat ini memang benar-benar berkait dengan kejadian Raja Najasyi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang paling dekat dengan Islam, dengan kaum muslimin adalah orang-orang Nasara. Karena sebagian mereka mengerti, sebagian mereka punya ilmu tentang Allah, tentang keesaannya, dan tahu tentang Nabi Isa alaihi salam dan kemuliaan Rasul, dan tahu juga tentang kesucian Maryam, wanita yang saleha, tahu. Sehingga mereka sering, atau sebagian mereka ada aliran yang menganggap Maryam sebagai bunda, yakni ibu mereka. Fanafinna'azakumullah, bunda yang suci. Demikian pula mereka dalam keadaan tahu tentang uluhiyah, ketuhanan itu harus bersama keesaan. Yang namanya ketuhanan, ya mesti ada keesaan. Dan itu barakallahu fikum akan dipahami oleh seluruh para uqala. Lagi pula, perkara-perkara tersebut akan tampak, akan muncul ketika mereka tidak sombong. Kalau sombong, mereka akan sembunyikan ilmu tadi dan mereka akan berpura-pura tidak tahu. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka ayat ini menyatakan bahwa mereka, orang yang dekat dengan Islam, latajidanna, sungguh kalian akan dapati akrabahum, yang paling dekat, lilladina amanu alladina qalu inna nasara. Kemudian bahkan di antara mereka ada yang percaya, beriman, tahu bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah hak, persis sama dengan apa yang mereka bawa. Wa hadhil ayat nazalat fin nasara alladzina amanu bi Muhammadin sallallahu kan najashi. Maka ayat ini tentang mereka, orang-orang Nasrani yang kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu seperti raja Najashi. Wa ghairuhu mimman amana minhum, dan lain-lainnya dari orang-orang yang beriman bersamanya. Wa kadzalika la yazalu yujad fihim man yakhtaru dinal Islam. Dan terus demikian, masih tetap sampai hari ini ada orang-orang Nasara yang kemudian masuk Islam. Bahkan sudah kita kisahkan seorang pendeta yang mempersiapkan materi untuk ngisi di acara Natal mereka. Tapi justru dia termenung semalam suntuk sampai pagi hari dalam keadaan bingung. Mengapa di sini Nabi Isa berdoa kepada Allah? Berarti dia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan memanggilnya Rabbi, Rabbku, memanggilnya Allahumma, ya Allah, wahai Tuhanku. Sehingga tidak berapa lama dia mendatangi sebuah pondok pesantren untuk bertanya masalah ini kepada ustadznya, dan kemudian masuk Islam biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. وَيَتَبَيَّنْ لَهُ بُطْلَانَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ, dan menjadi jelaslah dengan itu kebatilan yang ada pada mereka sebelumnya. Ini kebatilan yang ada pada keyakinan Nasara yang menyatakan bahwa Isa adalah Tuhan, jelmaan Allah, atau menyatakan Isa adalah anak Tuhan, atau yang menyatakan bahwa Isa, Maryam, dan Allah dikatakan satu yang tiga, tiga yang satu, dan seterusnya. Wa ghairuhu mimman amana wa hum aqrabu minal yahudi wal musyrikina ila dinil Islam. Artinya mereka lebih dekat daripada Yahudi dan musyrikin. Mereka lebih dekat artinya lebih mungkin untuk masuk Islam, lebih dekat kepada Islam. Walamma dzakara tsawabal muhsinin, dan setelah disebutkan pahalanya orang-orang muhsin, Allah juga menyebutkan kebalikannya, balasan bagi orang-orang yang musyiin. Wa dzalika jazaul muhsinin. Surga tadi yang mengalir di bawahnya sungai-sungai adalah balasan bagi orang-orang muhsin. Maka kata Allah setelah itu, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka lah penduduk neraka jahim. لِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ, karena mereka kufur kepada Allah, وَكَذَّبُوا, dan mendustakan ayat-ayat Allah SWT الْمُبَيِّنَةِ لِلْحَقِّ, mendustakan ayat-ayat Allah yang menjelaskan kebenaran. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya yang ke-87, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan perkara-perkara yang baik yang Allah halalkan bagi kalian. وَلَا تَعْتَدُوا, jangan kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang melampaui batas. Makanlah dari apa yang Allah berikan pada kalian sebagai rizki halalan thayyiba. Makanlah rizki-rizki Allah yang Allah berikan pada kalian halalan thayyiba. Wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Ayat ini barakallahu fikum memerintahkan kita kaum muslimin untuk jangan mengharamkan perkara-perkara yang baik. Masalah tahrim dan tahlil itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yani kalian wahai kaum muslimin jangan seperti Yahudi dan Nasrani. Yang kemarin sudah dikisahkan. Apa di antara kejelekan mereka? Di antara kejelekan mereka adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Agama mereka, agama hasil rapat. Bikin perjanjian. Kalau gitu ini kita halalkan. Kalau gitu yang haram ini kita halalkan. Yang halal ini kita haramkan. Kalau begitu kita sepakati dengan perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lebih baru lagi dan seterusnya. Sehingga yang mereka pegang adalah keputusan dari ahbar. Ahbar, orang-orang berilmu mereka, ulamanya. Waruhban, ahli ibadahnya. Ahbar dari habr, ulamanya. Sedangkan ruhban dari rahib, ahli ibadahnya. Ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan alim ulamanya, menjadikan ahli ibadahnya sebagai rab-rab selain Allah. Arbaban, arbaban min dunillah, dianggap sebagai rab-rab seperti Tuhan. Apa maksudnya? Bukankah mereka hanya menuhankan tiga? Menuhankan Isa, menuhankan Maryam, dan menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengapa dikatakan dalam ayat ini mereka menjadikan pendeta-pendeta ini sebagai Tuhan? Karena mereka menghalalkan yang haram, mereka mengharamkan yang halal tetap diikuti. Dan masyarakatnya menganggap bahwa tokoh-tokoh alim ulamanya, tokoh-tokoh ahli ibadahnya berhak untuk merubah syariat. Maka barakallahu fikum, setelah mengisahkan kisah ahlul kitab, Allah katakan pada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat ma ahallallahu lakum. Jangan kalian berani-berani mengharamkan apa yang Allah halalkan. Walaupun kalian ulamanya, walaupun kalian ahli ibadahnya, walaupun kalian tokoh-tokoh agama Islam, tidak boleh merubah yang haram jadi halal. Tidak boleh merubah yang halal jadi haram. Kadang-kadang manusia, kalau dibebaskan menghalalkan dan mengharamkan, terjadi dua bentuk golongan ekstrim. Ada ekstrim yang ke kanan, ada ekstrim yang ke kiri. Ekstrim yang ke kiri adalah ibahiyah. Semua pengennya boleh. Ibahiyah, aliran pembolehan. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Semua boleh. Pengennya semua boleh, tidak ada yang dilarang. Sebaliknya, ada orang-orang yang dalam keadaan mereka justru mengharamkan segala perkara. Yani memberat-beratkan. Inilah orang-orang ekstrim yang hulu, yang melampaui batas. Berarti di sini ekstrim yang menghalalkan segala perkara, ahalla. Di sini mengharamkan segala perkara yang tidak diharamkan. Karena kita adalah orang yang ahli ibadah, maka jangan minum kecuali air putih. Kopi tidak boleh, teh tidak boleh, apalagi khamr, apalagi ini tidak boleh. Hanya air putih saja. Kata Sufi Hassafiyah Hasan al-Banna. Siapa yang mengharamkan teh? Siapa yang mengharamkan kopi? Tidak ada. Ditambah lagi setelah itu, tidak boleh kita memegang uang karena uang itu dari bank, bank itu riba, riba itu terus sampai tidak boleh berdagang kecuali barter. Ada aliran ekstrim begitu. Yang berikutnya lagi, sampai mengharamkan sekian perkara, menyulitkan dirinya sendiri. Makan daging nanti akan membuat seseorang syahwatnya tinggi, bahaya. Kita harus jaga syahwat, jangan makan daging, daging apapun. Akhirnya vegetarian. Ikhwan ibn a'azakullah, padahal ketika ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, inni idha akaltul lahm antashiru ilan nisa. Ya Rasulullah, aku kalau makan daging, pikiranku selalu ke perempuan, syahwatku naik. Apa jawab Nabi SAW? Kulil lahm wasum. Makanlah daging dan puasa. Untuk menahan syahwatnya bukan dengan mengharamkan daging. Untuk menahan syahwatnya dengan puasa. Kulil lahm wasum. Diriwayatkan oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Ikhwan fillah azumullah, artinya apa? Artinya kalau seseorang dibebaskan menghalalkan dengan mengharamkan, bahkan para sahabat berkata kepada Nabi, satu orang tetapi di belakangnya banyak orang. Ya Rasulullah, aku minta izin untuk ihsa. Ihsa itu memotong urat kemaluannya supaya tidak ada syahwat lagi. Tidak diizinkan oleh Nabi. Dan kata para sahabat, lau adina lahu lakhtasaina. Kalau saja dia diizinkan, kami semua akan vasektomi. Tubektomi, kami akan potong supaya tidak ada syahwat lagi. Tidak dilarang menikah. An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kata Nabi. Siapa yang tidak suka sunnahku ini bukan golonganku. Para sahabat saking semangatnya ingin untuk memotong syahwatnya, tetapi tidak diizinkan oleh Nabi. Dan para sahabat yang lain berkata, lau adina lahu lahtasaina. Dan itu dalam riwayat-riwayat yang sahih. Kalau saja dia diizinkan, kami semua akan ihsan. Kami semua akan melakukan yang sama. Ikhwan ibn a'azakumullah, wahai orang yang beriman, ikuti syariat yang sudah sempurna. Ikuti syariat Allah yang sudah lengkap sempurna. Jangan dirubah. Jangan dihalalkan yang haram, jangan diharamkan yang halal. Kembali pada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, yakni jangan mengharamkan makanan-makanan dan minuman-minuman yang halal. Fa innaha ni'amun an'ama Allahu biha 'alaikum. Karena itu merupakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Fahmaduhu, pujilah Allah idza ahallaha lakum. Pujilah Allah kalau Allah halalkan untuk kalian. Makanlah halalan thayyiba. Washkuruhu wa la taruddu ni'matahu bikufriha. Syukurilah dan jangan tolak kenikmatan yang telah Allah berikan dengan mengkufurinya, kufur nikmat. Aw adami qabuliha, atau dengan tidak mau menerimanya. Aw ittiqa tahrimiha, atau meyakini keharamannya. Akhwan ibn a'azakumullah, beberapa tokoh sufi menyatakan wajbatun li muslimin aw lil insani kull yawmin wajbatun wahida. Faman aktsara min wajbatin wahidatin faqad i'tada, faqad asraf. Wallahu yaqul kulu washrabu wa la tusrifu. Kata salah satu tokoh sufi menyatakan yang namanya makan itu dalam sehari sekali saja. Siapa yang makannya lebih dari sekali maka dia israf. Sedangkan Allah berfirman, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Dianya konsekuen, makan sekali sehari. Siang saja. Dan kalian makan tiga kali, musrifun, kata dia. Kalian musrifun, karena Allah menyatakan wa la tusrifu. Ikhwan fillah na'azakumullah, Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa perut manusia ini thulutsun lit ta'am wa thulutsun lil ma wa thulutsun lil hawa. Sepertiga makanan, sepertiga hawa, udara, dan sepertiga lagi air. Tetapi kata para ulama, thulutsun nas yakhtalif. Sepertiganya orang-orang itu beda-beda. Kamu cukup segitu sepertiganya. Sepertiganya orang lain lebih banyak. Bagi dia kurang. Maka urusan seperti itu, barakallahu fikum, jangan mengharamkan yang halal. Kulu washrabu. Kalau sudah melampaui batas dalam artian sampai membuat madarat, itu yang akan terkena. Akan terkena ayat tadi, la tusrifu. Jangan berlebihan. Selama masih normal-normal saja, masih sehat-sehat, silakan makanlah apa yang kalian mau makan. Ikhwan ibn a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, dikatakan, fatajma'una bidhalika bainal qawli ala Allahil kadhib wa kufrun ni'mah. Berarti orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka melakukan dua hal sekaligus. Pertama, berdusta atas nama Allah. Tidak boleh makan daging, itu berdusta atas nama Allah. Mengharamkan yang halal. Yang kedua, kufrun ni'mah. Dia ingkar kepada kenikmatan yang Allah berikan. I'tiqadul halal litayyib haraman khabitha. Yaitu meyakini yang halal dan baik dianggap sebagai haram dan khabith. Fa'inna hadha minal i'tida. Maka ini termasuk i'tida, melampaui batas. Wallahu qad naha 'anil i'tida, Allah telah melarang perbuatan i'tida. Wala ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin bal yubghiduhum. Jangan melampaui batas, karena Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Bal yubghiduhum, bahkan benci kepada mereka. Wa yumqituhum, dan Allah murka pada mereka. Wa yu'aqibuhum, Allah akan membalas mereka. Mengapa Allah tidak suka? Mengapa Allah benci? Mengapa Allah akan membalas mereka? Karena mereka satu tidak syukur diberikan yang baik-baik sebagai yang halal. Kedua, mereka berdusta atas nama Allah, mengharamkan apa yang Allah tidak haramkan. Yang ketiga, dia memberat-beratkan manusia. Kalau engkau mau masuk Islam, maka tidak boleh makan daging, tidak boleh begini, enggak boleh minum teh, enggak boleh minum kopi, enggak boleh minum air yang bersoda, enggak boleh minum. Susah sekali dan itu menyusahkan. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru, kata Nabi. Beritakan kabar gembira, jangan membuat orang susah. Ajak mereka agar jangan mereka lari. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, makanlah rezeki Allah yang Allah berikan pada kalian halalan thayyiba, halal zatnya, yakni makanannya halal, bukan babi, bukan darah yang memancar, bukan yang diharamkan. Thayyiba, dihasilkan dengan cara yang baik. Yang ini didapatkan dengan cara yang baik. Halal, tapi didapatkan dengan cara merampas, dengan cara menipu, dengan cara curang. Jadi tidak thayyib. Sehingga makanlah halalan thayyiba, yang datnya halal dan didapat dengan cara yang halal pula. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.